Masane ibu-ibu kene iki mesti enak-enak gitu, Bu. Ketoro ibu iki senyume waduh luar biasa esemane gitu. Bu, nanti akan hadir di tengah-tengah kami semua, Gus Miftah dan juga Cak Percil tentunya. Nah, nyali monggo kalau ada waktu boleh curhat nggih. Boleh, boleh. Boleh curhat, tapi yang pasti malam hari ini yang datang kita doakan semuanya sehat tentunya. Amin. Gelar kloso karo ngombe teh, sing do teko tak dongake rezekine akeh. Amin. Gelar kloso neng samping sumur, jaga. Sing do teko tak dongake panjang umur. Amin. Gelar kloso panas-panas, jaga. Sing do teko tak dongake utange lunas. Amin. Onten sing ada utang Bu mriki Bu, ampun dipikir dalu menika Bu. Dibayar benjang nggih. Nggih. Terus acara ini juga bersponsor yang luar biasa Mas. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Kintiliah ini Bu, band yang luar biasa ini. Jadwale Senin kanti Minggu. Pray. Ameng saya ini Bu. Ayo ameng lagi kita ya. Lagi kita tapi lumayan. Teman-teman ini bikin band satu tujuannya Bu. Yaitu ekonomi. Tuh gak kemauan muka-muka konco-konco segini lancar ge. Amin, amin, amin. Ini utangnya gak oke Bu, podoh. Utang poso ya. Utang poso. Terima kasih untuk Raja Wali Nusantara, Raja Wali Grup Nusantara. Terima kasih untuk SN Himawan, Raja Wali Nusantara. Terima kasih juga untuk Dile Resort, Delvaya Resort, Puri Kemuliaan Puro, Sragen Kota, Astana Buana. Kemudian juga terima kasih untuk Danusa Tour and Travel. Terima kasih juga untuk Pertamina SHA, PT SHA Solo. Kemudian PT Saka Asta Manunggal, Raja Wali Manunggal Lestari, Teh Sepeda Balap, Dua Naga Corporation dan juga PT Cakrawala Pratama Manunggal serta semua penonton yang hadir pada malam hari matur nuwun sekali lagi. Monggo selama acara berlangsung jangan lupa dijaga barang bawaan pribadi masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang bawa makanan jangan lupa untuk tidak membuang sembarangan sisa makanannya, disimpan dulu untuk nanti dibuang di tempat yang sudah disediakan, oke? Okay? Jadi bersiap-siap hari ini kita akan ngobrol bareng, kita akan seru-seruan bareng. Kita akan ngaji bareng Gus Miftah. Nah, pengajian umum bersama tentunya. Ini juga dalam rangka Raja Wali Grup Nusantara. Dan sambil menunggu tamu-tamu VIP yang sudah hadir, marilah bersama-sama kita sambut lagi penampilan dari Kintiliah Band. Nah, ada request apa Bu? Onter request, mbak-mbak, mas-mas. Ini ada yang jomblo gak? Yang jomblo mana yang jomblo? Sing jomblo tak dongake bengiki menemukan pasangannya. Tapi namanya menemukan tolong dikembalikan nggih. Mangsane sandal ya Mas. Sandal ya, rapopo. Jomblo ki wong-wong kuat. Requestane ono mau Mas. Apa? Mas Alit nyanyi. Setuju nggih? Ampun, ampun, ampun. Iki kalau bar nyanyi penontonnya do diari kabeh. Kowe kok mbok iki ganteng banget. Wah, ya Mas. Iya, ono Pak. Sopo? Pak Percil. Nggih, wonten Pak Percil, ono Mas Yaka, ono Gus Miftah kudu tampil oke. Okay, oh iya, no. Luar biasa. Aduh-aduh koyo jome singgo dulur-dulur Klaten. Ini yang datang dari Klaten semua atau dari luar Klaten ada? Tadi ada Mas, dari sebelah sana ada dari Pacitan, dari sebelah sini ada Gunung Kidul, dari sana tadi ada lagi? Wonosobo. Apusin ya ini. Aduh-aduh suka Wonosobo. Sek sekom bayat, muli bayat. Orang, wonten. Wedi, wedi. Ya apalih yang loroku ya aku. Apalih yang loro. Yang ku main bian kono. Oh iya. Calonku. Saiki seputus. Wis. Golek sing saka kono meneh apa piye arepan? Ora ras kapok aku. Aja. Wong edok saiki jahat-jahat jarine. Kok iso? Lah iki meh curhat iki, wis. Ora sida, nyanyi wae. Sida. Curhat lewat lagu lho Mas Ali. Oh nggih nggih. Apa? Apa nggih? Anten request Bapak Ibu, Mbak-mbak iki, Mbak request, Mbak. Rasa Bali yeah. Dhewe wong tuane ora Bali-Bali. Rasa Bali. Klebus wis klebus malah udan lho. Klebus wis mau. Wis klebus. Rasa Bali ana apa neh komplit, monggo. Sambil menunggu tamu VIP yang baru hadir. Teman-teman yang di belakang boleh merapat, mendekat, silakan. Kita akan bersama-sama gayang-gayangan malam hari ini di pengajian umum bersama Gus Miftah, Mas Nayak dan juga Cak Percil di lapangan Gelora Bahagia, Krido Kurung, Ceper, Klaten. Kintiliah. Apa lagu nih? Oke, monggo. Lir ilir, diparingi lir ilir. Thank you. Terjah syafa'atuhu

beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Ya Sabi Kidiliah Ben, matur nuwun. Terima kasih Mas Salim. Masih di sini sampai nanti ya, setengah satu. Iya, siap. Kehadiran tamu Mas, seorang apa ya, yang ditunggu-tunggu. Ada fotonya di sini. Nah, kita akan panggilkan untuk bergabung bersama kami, ikut bernyanyi kepada Mas Yaka. Mohon izin, Mas Yaka. Dengan hormat kami mengundang Mas Yaka untuk bisa bergabung. Mas Yaka mau menyumbangkan suara emas. Waduh. Selain menyumbang untuk kita semua yang hadir. Ini Mas, saya undang Mas Yaka loh ini. Dengan hormat kepada Mas Yaka, monggo dipersilahkan untuk bisa hadir di tengah-tengah kami. Berkenan bernyanyi bersama Kidiliah Band. Iya monggo, Mas Yaka. Oh ini dia. Wow, masih muda, iya kan? Masih muda, ganteng, iya. Berprestasi pastinya. 11-12 sama saya. Iya. Saya 12 ke bawah. 12 minus berarti ya. Oh, sudah ketahuan duluan. Apa kayak surprise ketahuan duluan? Kenapa? Mas Yaka udah nebak duluan. Iya. Mas Yaka Nusewu sudah dihidupkan belum mikrofonnya? Saya bantu Mas Yaka. Apa kabar Mas Yaka? Oh, oke, semoga. Sudah dicek. Mic-nya dulu Mas Yaka. Oh, mic-nya dicek dulu. Iya. Semoga Mas Yaka mau nyanyi lagu apa? Lagi transfer dengan aku. Wow. Transfer lagu Mas. Transfer lagu aja ya. Mic-nya Mas Yaka, mic-nya Mas Yaka, sampun. Mas disapa dulu nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih untuk poro sederek yang kerso rawuh. Sebelum acara resmi kita mulai, saya izin menyumbangkan lagu. Sebelum pengajian tidak ada salahnya bernyanyi sebentar. Gitu. Enggak apa-apa Mas, yang penting hati ini seneng, ayem. Okay. Gitu tuh Mas yang penting. Betul. Oke. Okay. Mas Yaka lagunya apa Mas Yaka? Gandeng Tasih Jomblo nih. Tasih Jomblo Mas Yaka? Oh Tasih Jomblo. Oh Mas Yaka Tasih Jomblo. Ibu-ibu betah mantu mboten? Ora aku leh butuh malah jari ngono. Malah ibu leh butuh. Tak didongake nggih Mas Yaka muka-muka mengke angsal pasangan ingkang solehah. Amin. Ye sing iso ngomong Mas Yaka. Nggih pastinya. Nah. Ini yang sebelah sana itu keluarga besar saya. Oh halo. Dari mana aja? Dari mana aja Mas? Dari bapak, dari ibu, keluarga besar. Keluarga besar ya. Berarti nggih. Ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Bapak ibu, Mas, Mbak-mbak. Didoake Mas Yaka dapat pasangan nggih malam ini nggih. Amin. Mas Yaka kalau cari pasangan yang seperti apa Mas? Wis nyanyi ae rasa kesuwen Mas. Iya. Malah apa pancing jodoh. Wis saiki. Dino jodoh. Yo, lagunya apa Mas Yaka? Oh, betul. Lagunya tentang tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Ya karena ini tumbuh semua. Suketeki. Wow. Itu tumbuh-tumbuhan loh. Oke. Tumbuh-tumbuhan. Oh, makanya Mas Yaka kapok yang-yangan. Soalnya wong salah ora gelem aku salah. Ta'aruf jan jaluke. Monggo Mas. Kok jadi sekarang pinten? Wong. Ya Mas Yaka. Kok saya golek lagi golek kuncine. Nek ora ketemu ning isor meja paling. Nyelepet salah ora gelem ngaku salah. Ya, segitu, segitu. Suwe-suwe sopo. Sama nama? Oh, gitu. Sama nama? Sama. Wong tak rendian. Wong salah ora gelem ngaku salah. Tepuk tangan buat Mas Yaka. Suwe-suwe sopo. Aku wes jadi singalah trimo undur timbang loro ati tau ya om wong koe wis lali ora bakal bali. Ure tari palo lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu rapi soti kuku jadi sarang-sarang monggo wong salah. We'll be right back. Bu, Pak, tepuk tangannya kagem Mas Yaka, Kunti, CEO dari Raja Wali. Mas, mau lagi atau gimana? Tadi baru cek sound loh. Oh iya, oke. Matur nuwun tepuk tangan buat Mas Yaka. Oh, meneh-meneh kan Mas. Mengke, nge, mengke, mengke Mas Yaka nyanyi lagi. Kita buka dulu ya. Oh, sini nih, nonsew. Baik, kita undang sekali lagi untuk hadirin yang sudah merapat di lapangan, monggo. Di lapangan Gelora Bahagia. Berikan untuk bersiap-siap karena acara akan kita mulai. Monggo, pastikan untuk menempatkan posisi untuk bersama-sama mengikuti acara. Dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk yang membawa bekal makanan. Dengan hormat untuk tidak membuang sisa makanannya di lapangan ini. Datang bersih, pulang bersih. Dan harap untuk menjaga kebersihan. Serta menjaga barang pribadi Anda masing-masing. Dan kita sudah mulai acara malam hari ini. Pengajian umum bersama. Raja Wali Group Nusantara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Orasi Kebangsaan bersama Gus Miftah, persembahan dari Raja Wali Grup Nusantara. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada tamu-tamu VVIP yang hadir pada malam hari ini, Sugeng Rawuh, dan juga tentunya para kiai dan juga alim ulama yang juga hadir pada malam hari ini, serta seluruh masyarakat yang hadir di Orasi Gus Miftah, persembahan dari Raja Wali Group. Yuk tepuk tangannya Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dari Gus Miftah, Orasi Kebangsaan Gus Miftah, yang dimana beliau sudah menjalankan ini dari tahun 2020. Dari tempat-tempat tongkrongan, sekolah-sekolah, hingga akhirnya lapangan-lapangan yang ada di seluruh Indonesia. Dan kali ini, di lapangan CPR ini, berbahagia sekali Gus Miftah bisa di tengah-tengah Anda untuk bersama-sama memberikan orasi kebangsaan mengenai bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, mencintai tanah air, mencintai Indonesia tanpa kecuali. Dan kali ini, marilah kita awali orasi kebangsaan Gus Miftah bersama Raja Wali Grup Nusantara dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Yaka selaku CEO Raja Wali. Kepada yang terhormat, Mas Yaka, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahilhamdu ala ma'an'ama walau syukru ala ma'asda walahu ma'afis samawati wal ardi wa ma bainahuma wala hawla wala quwata illa billahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala nabina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang pertama Ibu Bupati Klaten atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Bapak Yoga Hadaya, Wakil Bupati Klaten, kemudian juga yang kami hormati Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Henry Indraguna yang kerso hadir, kemudian yang kami hormati jajaran Polres Klaten atau yang mewakili yang sudah kerso rawuh, kemudian yang kami hormati Kakanda Bondan DPR Provinsi fraksi Golkar. Yang kami hormati pula seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebutkan dari Kesatuan Grup 2 Kopassus. Yang kami hormati juga Kapolsek Ceper Bapak Aris. Yang kami hormati juga dan Ramil Ceper. Dan yang kami hormati yang baru hadir sahabat-sahabat Om Edwin, Ketua HDCI Pengda Jateng bersama Cilani dan rombongan yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oh iya, yang paling kami hormati juga Ketua PCNU. Terima kasih Bapak Torawuh. Dan yang paling kami sayangi dan paling kami hormati dan paling kami sering sungkemi kedua Bapak Ibu saya, Bapak Kamidi dan Ibu Yayu Sri Rahayu. Indonesia dulu terpecah menjadi 112 kerajaan. Dan di tahun 1945, Sang Proklamator Bung Karno memproklamasikan Indonesia menjadi satu, yaitu Indonesia ini sendiri. Dulu Nusantara terpecah menjadi 112 kerajaan. Apa maksud dari semua itu? Yaitu kita pernah disatukan oleh Sang Proklamator untuk menjadi satu, menjadi sebuah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yang hadir di sini tidak semuanya muslim. Yang hadir di sini tidak semuanya beragama yang sama. Yang hadir di sini tidak berasal dari satu ormas yang sama. Yang hadir di sini tidak hanya berasal dari Linjuaji atau PSHT atau Pagar Nusa atau apapun semua ormas yang datang, tidak. Berarti di situ masih ada peluang dan hati saudara-saudara sekalian untuk bisa bersatu. Kasihan para pejuang, para pahlawan yang sudah mengorbankan darahnya hanya untuk sebuah proklamasi, hanya untuk sebuah mempersatukan bangsa Indonesia ini dari 112 kerajaan. Tidak perlu panjang lebar, inti dari yang kami sampaikan di depan, tujuan kami mengadakan acara ini adalah kebetulan yang pertama milad perusahaan kami yang keempat. Mohon doanya Bapak Ibu semua, semoga kami selalu diberi kelancaran sehingga setiap tahun bisa mengadakan acara ini di kota kita tercinta. Mohon doanya. Yang kedua adalah untuk mengingatkan, ini adalah tahun-tahun yang sangat rentan terhadap perpecahan. Pesan kami, saya Naya Kosra sebagai CEO Raja Wali Group menyampaikan untuk kami tetap fokus, tidak ada afiliasi politik kemanapun. Dan untuk para sahabat yang sedang berjuang di jalur pemerintahan, ada Henry, ada Pak Yoga, ada Mas Bundan, ada semuanya yang bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga juga diberikan kelancaran semuanya untuk mencapai cita jadi yang amanah. Semuanya sudah ada tugasnya masing-masing. Ibarat kita fokus pada sebuah persatuan, ini kan di lapangan bola. Kita menggiring bola dari gawang ke gawang itu terlalu lama. Tapi ketika misal saya seorang pengusaha memiliki visi yang sama dengan para politikus, politikus sudah di depan. Di depan gawang musuh, kami menseri belakang, kami menendang bola langsung ke depan, langsung digolkan tujuan itu. Itulah yang dinamakan kerjasama dan persatuan. Saya harap jangan ada tahan, terutama di Klaten. Terima kasih saudaraku semua yang kerso rawuh, kerso hadir. Salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu Nusantara, Indonesia Merdeka. Terima kasih, itu sambutan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masyarakat matur suwun, tadi beliau sampaikan kalau acara ini lancar maka tahun depan mau bikin lagi masyarakat nggih. Bu, kalau tahun depan bikin lagi kira-kira pengen ngundang siapa bu? Anter request bu, tahun depan ngundang siapa bu? Habib Syekh Amin, siapa lagi bu? Denny Caknan bu? Nah, benya nggih, makanya ditunggu masyarakat sehat terus, ibu-ibu bapak nggih sehat, supaya tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan kondisi prima di tempat ini. Betul ibu nggih? Nggih. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Hendri Indraguna, disilakan. Thank you. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Sehat? Yang saya hormatin Mas Yaka Adinda. Ini saya dikerjain tahu-tahu suruh maju ke depan. Waduh. Terima kasih Mas Yaka atas undangannya acara seperti kayak begini. Yang saya hormatin Pak Ketua NU, PCNU sebelah tadi sudah ngobrol panjang lebar. Pak Mas Yoga, Wakil Bupati Klaten, kebetulan juga ketua saya juga itu. Terus ada Mas Bondan juga, saudara saya juga, dan semua para pejabat. Tadi saya tanya, saya WA, saya WA tadi, ini tamu kehormatannya siapa saja? Nggak dikasih tahu, jadi saya tidak tahu. Saya anggap semuanya terhormat yang ada di sini. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, semua terhormat semua. Bapak Ibu, para sederek sedulur, saya pesankan di tahun 2023 menuju tahun 2024, ini adalah tahun politik. Maka acara seperti kayak gini, pengajian, solawat, harus sering-sering diadakan Mas Yaka, jangan setahun sekali. Bila perlu setiap bulan ya, setiap bulan atau seminggu dua kali. Wah, langsung bangkrut ini Mas Yoka. Mas Yoka adakan acara seperti kayak gini, apalagi tahun 2023 bila perlu sebulan sekali, biar adem. Menyambut tahun politik, pemilihan presiden nanti ke depan, pemilihan calon-calon anggota legislatif, itu semuanya adem. Hati-hati, banyak isu-isu yang tidak benar, memecah belah persatuan, semua dibelah-belah. Dengan warna-warna partai, ada merah, ada kuning, ada hijau, biru, hijau, ada abu-abu, wes macam-macam. Dengan janji-janji, gombal kabeh, ngono ya. Gombal apa benar janjine? Gombal? Walah. Terus nanti cari calon-calon sing ora gombal mukio ya. Pesan saya, acara seperti gini terus setiap bulan bila perlu ya, biar adem terus. Jangan terpecah belah. Ingat loh, 2023 katanya tahunnya gelap. Katanya ekonomi susah. Tane, utangnya tambah banyak. Bener, oh bener. Utangnya tambah ake, pora. Tak dongake sing duwe utang lunas kabeh. Amin. Sing loro sembuh. Amin. Nah, sing urung jodoh, duwe jodoh. Ya. Jadi jangan terpecah-pecah ya, tetap bersatu, walau berbeda pendapat, tetap satu tujuan NKRI harga mati. Ya, itu pesan saya, Mas Yaka. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Yaka. Panjang umurnya ya, kita doakan buat Mas Yaka umure ben panjang, ben sehat, diberi berkah sing akeh. Biar ngadain acara solawat karo pengajian terus menerus, ojo setiap tahun, setiap bulan. Ya, gitu. Para sederek sulur, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ya. Monggo. Baik, demikian sambutan dari Pak Hendri Indraguna selaku Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah hadir di orasi kebangsaan Gus Miftah pada malam hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita tampilkan Til dan kawan-kawan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Kepada Pak Yoga, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang NU Kabupaten Klaten, Bapak Kiai Haji Mujibur Rahman. Yang saya hormati Bapak Henry Indraguna, Presiden Wali. Yang saya hormati Bapak Bundan, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bu Camat Ceper, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Hormati para kepala desa sekecamatan Ceper. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Raja Wali Nusantara Group. Hadirin tamu undangan dan warga masyarakat Klaten yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya. Pada malam hari ini kita masih di tempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di lapangan Kurung ini dalam rangka mengikuti orasi kebangsaan bersama Gus Miftah dan Cak Percil di lapangan Kurung Ceper ini yang diselenggarakan oleh Raja Wali Nusantara. Selawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin dan warga masyarakat Kabupaten Klaten yang saya cintai dan saya banggakan, nilai-nilai kebangsaan kita telah mengalami pasang surut. Kalimat indah yang dirangkai oleh Mpu Tantular, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra, yang menjadi sembunyian bangsa Indonesia, diharapkan dan seharusnya dapat memberikan pengaruh yang kuat pada karakter hidup bangsa kita. Saat ini kita ketahui bahwa nilai-nilai tersebut sudah mulai tergeser dengan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan maraknya radikalisme dan terorisme akhir-akhir ini sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi perselisihan yang terkadang tidak ada ujungnya. Hal ini adalah sebuah tantangan yang harus bisa kita kendalikan bersama. Semangat nasionalisme harus kembali kita gaungkan, terutama kepada para generasi muda, karena mereka adalah tonggak masa depan. Marilah kembalikan kesadaran cinta tanah air, salah satunya melalui pelajaran wawasan kebangsaan. Dan yang paling utama ditanamkan adalah nilai moral keagamaan yang benar. Nilai keagamaan yang menghargai perbedaan, yang menerima keberagaman dan memupuk nilai-nilai toleransi. Seperti kita ketahui bahwa keagamaan dan keanekaragaman suku dan budaya Indonesia merupakan kekayaan dan keunikan Indonesia. Adalah salah satu yang sangat dikagumi oleh negara lain. Tentunya kita semua berharap keberagaman masyarakat Indonesia tetap utuh dan satu. Dan jangan sampai semua itu terpecah belah karena adanya kepentingan-kepentingan yang menguntungkan satu kelompok. Untuk itu, melalui momentum ini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, baik unsur pemerintah, dunia usaha, terus bergandeng tangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan indahnya hidup beragama yang beragam di Indonesia, menghargai indahnya perbedaan. Apapun keyakinan dan agama kita, semua muaranya sama, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sepantasnya kita saling menjaga dan hidup damai antara sesama ciptaannya. Dengan berprinsip agamaku, agamamu, agamamu. Maka insya Allah kita tidak akan saling menjatuhkan satu sama lain. Yang tercipta adalah indahnya toleran. Hadirin dan warga masyarakat Kabupaten Klaten yang saya cintai dan saya banggakan, mengakhiri sambutan ini, saya kembali mengajak kepada segenap hadirin dan warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini untuk tetap semangat menjaga persaudaraan dan kedamaian. Pada pimpinan Raja Wali Nusantara Group, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas prakarsa terselenggaranya kegiatan ini, dan kepada Gus Miftah dan Cil, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir pada acara Oras Bangsaan malam ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini membawa kebaikan dan manfaat atas semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, tunjuknya, dan selalu meridhoi niat baik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yoga atas sambutannya. Dan monggo Bapak Ibu bersama-sama, kami akan segera mulai. Dan kami mohon untuk yang berada di atas truk, Mas, nol sewu gimana? Itu nanti takutnya atapnya jeblos, takutnya jatuh. Jadi mohon untuk teman-teman boleh berkenan, lebih aman kalau turun ke bawah aja, monggo. Nun sewu sekali lagi, itu karena atapnya tidak ada penyangganya, jadi takutnya nanti kalau jenengan kelamaan itu bisa jeglong. Matur Mas, yang ada di atas bak truk itu, nun sewu Mas, monggo. Dengan hormat kami mohon untuk bisa mungkin berpindah ke bawah aja, karena takutnya ini, takutnya nanti kalau ambrol kan repot piyambak mege, gitu Mas. Oke. Sekali lagi, monggo nun sewu Mas yang di atas truk, dengan hormat kesediaannya, monggo sekali lagi. Teman-teman bisa berada di sekitar ini aja lebih aman. Ya itu karena memang yang atas itu bukan untuk muatan barang atau orang ya. Itu hanya untuk atap, di mana biasanya atap itu bukan untuk beban, tapi untuk ngiupi ya, untuk apa namanya penutup. Jadi memang tidak kuat untuk beban barang maupun orang. Sekali lagi mohon berkenan Mas untuk bisa dengan legowo pindah ke bawah dulu, turunnya pun pelan-pelan nggih. Karena selain itu amblong, truknya juga belum lunas. Jadi monggo. Akan belum lunas wis rusak rugi banget. Iya, iso malah yo Mas. Monggo berkenan untuk turun dulu, enggak apa-apa Mas. Cari tempat yang nyaman dulu, mungkin sambil jajan boleh, sambil beli oleh-oleh boleh. Nah, wis sing medun tak dongake sesuk oleh gawean sing gajine gede. Amin. Iso tuku truk dhewe. Heeh, gek ditumpaki dhewe. Nah, nggih. Sekali lagi mohon dengan hormat kami mewakili panitia dan juga pihak keamanan dengan sangat memohon kepada kawan-kawan saya, sedulur-sedulur kabeh sing lagi ning dhuwur, nuwun sewu berkenan untuk bisa turun nanti nontonnya di bawah aja, nek jelas neng lemah ki aman. Harap ngaduk, harap linggo, harap turu. Tiba ya ora risiko. Tiba paling main kesandung kepleset. Nek kono ya tiba. Nggih, monggo Mas. Nggih. Ampun madhep mburi nek kok digrebek nggih. Monggo medak nggih, medak Mas, nggih. Monggo, medak sekalian. Ya, kita kasih satu lagu dulu. Mas Kediliah, monggo. Masih semangat nggih, sudah enggak hujan, alhamdulillah. Nah. Nyanyi sarang-sarang monggo. Ya, sarang-sarang nyanyi nggih, Bu. Wong kok ngene kok di nopo saeng-saeng ke ya mati kalah. Sing buri suarane tak oya oh aku ya. Sing banter Bu, wong sakuatku mencintaimu. Masalek monggo. Ku berharap kau mengerti. Asik. Di hati ini hanya ada Sintan. Sintan Bu. Wah, semangatnya luar biasa. Hanya full Klaten. Iya. Jelas betul yen dibandingke ora ana sing pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saanane. Yuk Mas Salim. Walah yuk. Sapa wengi sing ra lara ati. Bu nek butuh handphone duripke Bu handphone cari semene. Wah, kita undang bintang-bintang menuju Klaten. Angin kabeh ora ono artine. Ra ono nopone. Ra ono ajine. Sikat. Wong kong ini kong dibanding-bandingke. Biasa yang sebelah kiri udah melesnya sebelah kanan. Oh ya oh, aku ya ora mampu. Mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kangen. Mas, ya kan. Siap selalu. Bos. Oke, kita bareng Mas ya kan. Ini. Orang. Selamat ulang tahun. Selamat. Sukses selalu, sehat amin, selalu, rezeki barokah. Allahumma amin. Pun, kapan-kapan mangke iki khusus aku nyanyi, aku njaluk tulung. Saman melu nyanyi karo aku, melu joget karo aku. Spesial okay. Buat Mas Yaka. Kangen suarane. So nyawang riko hangson eman. Eh mas, juket karaku sih mas. Satu kerono juket karaku sih. Sampai orang juket malah rata sangoni zaman gua. Sangoni sopo. Walik mas. Sangoni kono. Yeah. Padamu kangen beneran hanya kepadamu, sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu, kangen suarane, kangen guyune, sing bisa nyadeng wong bisa sama om. Ya. Oke, semua jauh dekat ya. Om Riko, sayang, bisa keturutan. Bukum-bukum jain, bisa sesanding. Kangen yang bisa yang sampai ke layang-layang. Hei, terbayang-bayang. Kangen, suara. Joget. Suarane, kangen, Kuntet. Luar biasa pada malam hari ini Mas Sengki. Wah, bener-bener luar biasa Cak Percil. Duh, aduh, aduh. Piye? Wong iso koyo sakmene mbiyane nyapa. Pengin ropo ngono. Ya. Kuwi oleh guse pangan kodok. Ayo mesti jelas masyarakat ini wis menanti. Eh, menanti apa? Ngenteni apa? Ya ngenteni guse. Oh iya. Tapi mari ini kan mesti ngaji toh Pak Teh. Ngaji. AWD bersolawat bareng-bareng. Bener mas. Boleh ilmu bareng-bareng. Loh, pengajian umum bersama Gus Miftah kalian Cak Percil. Acara ini pun gitu. Mas Yaka. Mas Yaka. Mas Yaka. Mas Yaka. Di acara ini ulang tahun. Ulang tahun mas. Ulang tahunnya koyok ini. Iya mas. Sumpen Rabi ini mesti. Wih banter, wih gede ya. Wah, wah luar biasa. Ya amin. Kita ini rencananya ini. Sak ulan penuh. Arep. Enek no hiburan. Sopo sing ngomong telepon aku seminggu kok Mas Yaka. Masa seminggu tok. Iki saprae awake dhewe iki nganggur terus kei penggawean. Apa iya ta Mas? Iya. Apa meneh wilayah desa kene iki cemer Cemer ya ampun ora mbok apal mosok awakmu mlebu ra maca dapura. Iki duduk cemer, Cemer. Apa? Apa? Iki ceret. Duduk kecamatan Ceper. Desone kurung. Waduh dikurung. Atunggalane aku ning Hongkong biyen dikurung 35 dina ya. Kuwi mergo awakmu dikurung. Tapi luar biasa Mas Hengki. Luar biasa. Umpamane sampean ngene iki acara ngene iki terus ngaturne opone Mas Yaka? Ngaturne Mas Yaka. Ya maca syukur alhamdulillah sing sepisan sing pendo aku ndungakne muga-muga dalam acara ulang tahun Mas Yaka diparingno umur sing barokah hidup yang bermanfaat. Amin amin amin. Ngono ya Pak. Iya. Awakmu. Nek aku paling gak ya ndongakne di ulang tahun Mas Yaka semoga diberikan kesehatan, kesuksesan nantinya bisa mensejahterakan keluarga dan juga kerabat-kerabatnya. Lah kowe iki berarti ora seniman kowe. Lah ora seniman iki ngomongne ndongakne iki karo pantun. Kok pantun piye? Ning Jakarta tuh. Terus? Mas Yaka, aku njaluk duit. Aduh. Kuwi lho pantun sing apik. Ya paling gak iki pantun sing apik sik urung-urung njaluk duit iki. Ora oleh. Ya sing apik sik. Ora apa-apa kamu iki. Duwe iki penting, duit iki nomor 27. Duit itu DUIT. DUIT. Apa, Pak? Doa. U. Usaha. I. Iman. T. Takwa. Oh. Kuwi penting sih. Dudu duit kok ngono kuwi. Dudu duit do bayar ya. Widu, abae wis ngendika para ulama wis ngendika piye carane dadi wong sing paling apik ning dunya. Nek dalile piye cara kae? Baltet engko aku luput ngecok wong. Awake dhewe kulino. Astagfirullah. Kulino luwih bae kok iso gusik kok semoso ora. Lah khairunas anfa. Lah iki lho karepmu iki lho. Bapak kae. Kowe jare. Kowe jaremu wis suwi mondok. Khairunas anfahum linas. Artine apa? Apa Pak artine Pak? Walah, cil. Wong apik-apik ning donya, wong sing paling apik iki wong sing bermanfaat kanggo liyan. Lah, tangkemmu iki. Kaget nek kancane. Bener maksudku. Kaya Mas Yaka iki. Mas Yaka iki nyenengne wong masyarakat sakmene mbane. Iki seneng kabeh ndongakne kabeh mesti ki abul. Tenanan ngono kuwi. Wong iki. Dadi pokoke kabeh Mas. Kaya contone Mas Yaka gawe senengi masyarakat. Gawe senenge awake dhewe sok ben bakale mlebu swarga. Amin. Sopo? Amin. Enek wong sing nyenengne wong liya iki mesti mlebu swarga. Lah contone, urung karuan kabeh nyenengne wong iki mlebu swarga. Lah kok iso? Nek urung nek ra ikhlas. Bosok kowe, kudu ikhlas. Ucluk kowe iki. Eh, bosok kowe. Kudu ikhlas. Akeh wong ning donya lanang wedok. Njaluk ridho ning Gusti Allah ning awakmu dhewe ora ridho karo Gusti Allah. Ndak nrimo. Ngaji ning ora aji. Iki lho pirang taun ning Hong Kong. Nyapa to tetek kono berarti. Mondok. Mondok dengkulmu penjara mondok. Wong iku kudu keikhlasan, Pak. Lah omong ngono sih. Kaya aku ngene iki. Awakmu piye? Masya wong lanang kaya ngene iki. Wong lanang iki tanggung jawabe apa, Pak? Adoh saka ning Blitar, saka Banyuwangi. Wong lanang tanggung jawabe apa, Pak? Tanggung jawab. Gedhi, Pak, tanggung jawabe. Ngene iki aku disukani Mas Yaka piro? Umpamane gedine 20 ning 30. Tak kene bojoku 300. Astagfirullah. Yang lain itu dana kenakalan. Kuwi tak omongi. Kene wong lu tak omong. Kowe ora perlu, ora pati tiru nek ngono kuwi. Ning donya iki enek lanang, enek wedok. Nah, bondone wong lanang karo wong wedok iki akeh wong wedok. Eh. Kok iso akeh? Skin care. Ya apa ora? Skin body. Urung bodeng, bodeng. Melukan uang to? Wong lanang ki ra usah akeh. Pedikur, pedikur, bodikur. Manicur, pedicur. Pedicur. Pokoke kuwi. Kuwi wong wedok. Wong wedok akeh bandane. Wong lanang apa? Kanggo nyenengne wong aduh aduh. Lho wong lanang ki presiden rumah tangga sing golek dhuwit ya mesti sing sugih wong lanang. Bandane sithik. Kok iso sithik? Sing penting wong lanang iki iso nukokne sosis siji. Mari ngono ndoke loro campur mie, wong wedok iso warek berbulan-bulan. Iya, Dad, bener. Ini di dunia ini tergantung sekarang tuh masyarakat tergantung lato-lato. Apa? Apa kok lato-lato ini? Lato-lato ini dolanan bunder loro. Masamu dolanan bunder loro lara dene ramuni. Apa? Kuwi enek falsafae. Falsafae ya ngono. Masyarakat ki ya ngono, awake dhewe tangga karo tangga kudu sing rukun. Lato-lato ki lanang wedok ya enak ya. Iya, lara dibentur-benturne ra iso tak tak tak tak tak tak. Ora ruh kuwi masalah. Iya ora iso bahagia. Sok ngaji kok kowe ngaji ora gelem ngaji. Mosok anek anu ngaji yo mbahas lato-lato yo ya enak. Lho, ya lek sing ngaji sing asli engko iki enggak. Kuwi perlu percaya kowe. Wong ki lah Mas. Iki diomongi angel. Lato-lato iku mengandung falsafah. Falsafah apa? Bentuke kaya apa lato-lato? Bunder. Akehe pira? Loro. Wong lanang kuwi ya duwe lato-lato, wong wedok ya duwe lato-lato. Lah nek wong lanange ning ndi? Ya golek ana dhewe. Eh. Kamu kalau berbicara yang bagus Mas. Bener, omongane, omongane. Iki ora mung wong tuwek-tuwek tok cacili. Iki cacili. Lah iya lato-lato kan ya bunder loro Mas. Lho. Heeh. Ya lanang wedok iku filsafah ya lato-lato. Lato-lato. Lato. Lato. L. L. Lakonono salat limang waktu ben barokah uripmu. Oh. Oh iya. Asem arek iki. Oh, Ayo podo bareng-bareng derek pengajian Gus Miftah ben entuk barokah. T. Tetep yakin marang Gustimu ojo nganti ninggal ngibadai. M. Apa? M. Apa? Gana M. M lah. Masuk latem masuk mamacane. Oh. Ora lali. Masyarakat kene sok ben nek duwe gawe tetep nanggap cak percil. Kowe nyapa njung itu. Eh aku ngetone pol EO. Awakmu omong. Awakmu iso kaya ngomong-ngomong ngono. Iya, menurut amu salat barang ya ora? Awakmu kan wong Islam. Iya to Mas. Sebagai Nahdlatul Ulama. Iya no. Satu abad winane ngerti. Kowe ngerti artine Islam apa? Kutat ngajimu ning ndi to kok kulo barang ketut. Kowe wong Islam ngerti apa ngerti kowe? Artine Islam apa? Agama. Islam. Bener. Saya tak takok. Apa to artine Islam? I S L A M. I S L A M. Islam. Mas. Wis ngomongnya ana tegas kaya abahe ka lho. I S L A M. Ingin selamat lakukan ajat. Oh, berarti lawe dhewe ingin selamat iki. Iki nomor 1, sing nomor 2. Nomor 2. Islam lakonono salat isya s s subuh pinter l lakonono salat luhur a lakonono salat asar m kuwi ora oleh salat iya iya iya padha kaya ngarepe mau lho Mas magrib iki magrib kok rumangsaku magrib salat iya tek ngono wong wedok-wedok oh khusus wong wedok enggak boleh nadanya a minor coba a minor sama nunggu apa toh iya iya Mas mari kene ngaji apa iki sik alah delok kas teko iki perjalanan Mas iya ini nanti biar dilihat apakah tadi perjalanan kalau enggak salah tadi sudah nyampe di Mas Bekasi lho eh omong gone kalasan no nyapot kan Bekasi lho. Ojo tipadyak no iso ambi wong liya merko ison sing sempurna itu suara dari saya dengan metronom itu yang rendah non sewu karena nadanya saya rendah naik satu Mas coba naik satu naik kaya pamer-pamer nih Mas. Kaya pamer. Awakmu, Pak. Bisa, Mas. Awakmu bisa. Nyapa aku. Kita jauh tuh, jauh dari Jawa Timur aja nganti ke sini-sini, Mas. Ancuk percaya. Oh, sampeyan, Pak. Cok. aja dipadakna iso. Rasang guyu, kebagus. Aku ditepoki koyo doro. Bojone merongos. Ayo. Sabar. Kuwi aja ngenyek ngono to, kuwi dudu merongos kae. Gingsul. Kamu bisa. Wong bojoku modot to. Aja dipadakno iso. Ambiwang liya. Mergo iso sing sampurna. Wah, berarti kuat luar biasa. Dengan setanan gen nada-nada dinaikkan-naikkan kuat. Naik satu lagi, Mas. Ada kok Jawa Timur, Mas. Ora pamer aku tumban lele. Skillku ya wis diuji. Wingi lagi juara siji, Mas. Melu dandut apa? Bintang dandut tempura. Pantura. Nah, iya karo dodolan tempura. Kuwi iki dukur cengoh iki. Pedak-pedak terang. Ha! Oke. Luar biasa. Pas ora. Bagus. Ha! Sisi tak bacok lho ki ha-ha-ha tentang ojo. Ojo dipadak naisa. Berarti kowe iki vokalmu sik bosok. Vokalmu sik bosok. Ah, Mas. Amo. Keduren, Mas. Ora keduren iki pas. Pas iki lho. Lha Pak ya. Do. Coba iki lho, belajar iki. Oh, nada dasar belajar. Wong Jawa Timur, wong Banyuwangi lah belajar nada tinggi-tinggi koyo parel. Terus danang nadane kan dhuwur. Belajar falsetto. Do. Lah. Hati-hati ngono kuwi to Mas. Aku iki nurut tanganmu lho aku iki. Iya lali aku. Do. Iki lho. Iki Mas. Latihan lho aku diulang senam ae karo guruku. Iki lho tak ajari. Iku senam suara. Do. Pinter. Pinter, Pak. Apa ya? Do. Nah, roto api, Pak. Ngene, Pak. Do. Iki ngelak kowe iso iki. Kowe nada dhuwur mesti kuat kowe. Paham ora? Ya. Do. Nah. Do. Kowe iki ngono kuwi. Ya iki, sinaune ya ngene iki ora percaya to kowe. Dadi pita suara iku pita suara dene anu. Oh, iya. Do. Manut ya, Mas. Iya, dhuwur sik, Zal. Do. Roto penak. Lah kowe roto penak iki engko iso. Iso ya. Nada dhuure ta? Iso ya, Mas. Iya. Hebat ya. Iya. Do. Sampai iso, Pak. Tinggi. Itu pasti bagus. Powernya bagus. Iya, Pak. Iya. Dadi nada suara, power keluar, pita suara kuat. Dadine padha-padha. Tapi kok iso awakmu, Pak? Lah iso ora mbok dokdokne. Lali. Ya kene pedhot to napase. Coba ya, suara satu, suara dua, suara sapi ya. Mo. Iki lho. Coba. Nadane, Mas. Oh. Coba ya. Yo, 3, 2, 1. Ah. Ya, pas lu nih, telu nih, pas lu nih, pas. 3, 2, 1. Ah. Sudah bagus. Ya, langsung ya. Aja tipat. Iki angel warna-warna. Buang aja lu. Aja. Awakmu telu nih. Aja. Lu lah, sama ayo. Ojo. Nah, wangel kula nyanyi, tong nyanyi ra iso, ayo. Oh. Iya iki lho. Ayo coba. Ah. 3, 2, 1. Ah. Ya ora? Ya. Oke, Mas. 3 2 1 yuk. Ojo dipadakno iso. Taplok tenan lho, iso apa ora? Iso. Lah iso meneng. Ya meneng ae, Mas. Mangsa aku apa kowe sing tengah kene? Kowe sing tengah kowe, kowe dadi aku mau yo pas. Nah. Aku siji ae, Mas ya. Yo. Ayo. Jadi banding-banding. Oke, dan ini kan apa wes pade? Sampun rawuh. Niki kita mundur dulu. Iya, Mas. Kita mundur di mana? Belakang panggung. Belakang panggung. Kita di sini. Kita persiapkan dulu. Kita persiapkan dulu. Karena mari kita sudah rawuh. Nah, gak maju, Mas. Maju, Mas. Kayaknya kono jlungup, Mas. Dulu. Pas tengah kini lo maksudnya. Iya. Mas Alin. Baik, tepuk tangan dong buat Cak Percil, Cak Hengki, Cak Kutet. Cak, Nun Sewu, ini Abah sudah mendekati panggung. Dan berkenan kami mengundang tamu VIP untuk berkenan bergabung bersama kami di atas panggung mengikuti orasi Gus Miftah. Nun Sewu mohon izin jika nama-nama yang saya panggil tidak hadir, mungkin bisa yang mewakili. Pertama kepada Pak Hendri Indraguna, berkenan bergabung bersama Pak Hendri. Mas Yaka juga monggo. Bergabung bersama kami Mas Yaka, CEO dari Raja Wali, untuk berada di belakang Abah. Kemudian kami juga mengundang, kalau hadir, Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten. Kemudian kami mengundang Mas Bondan, Mas Nuki, Pak Luki, Bapak Aryo dari SLA Group. Kemudian Bapak Aris, Om Sahli, Mas Bobby, berkenan bergabung bersama kami, Wandan Group 2. Letkol Infantri Wahyu Yuni Artoto berkenan bergabung bersama kami. Pak Yoga juga monggo, mohon izin. Bapak Karsono dari Dana Amanah. Kemudian Bapak Chandra dari Bank Ina. Mayor Surya, kemudian Ibu Sulis. Cik Lani dan rombongan. Kemudian Mas Damar, Ketua DPD Golkar Karanganyar. Ketua DPD Golkar Karanganyar Mas Ilyas monggo. Bapak Timbul juga monggo berkenan bergabung bersama kami. Mas Tomli Wafa, monggo. Pendi ECS, berkenan bergabung bersama kami. Dan Denpom Surakarta, Letkol CPM Teguh Ari Wibowo, kalau hadir boleh bergabung bersama kami. Kita akan bersama-sama mengikuti orasi kebangsaan Gus Miftah. Mohon izin, monggo, Nun Sewu. Jika ada tamu yang mungkin tidak tersebut di data kami, mohon nanti bisa menyesuaikan, Nun Sewu. Pak Amir, selaku Komisaris Raja Wali, juga kami undang untuk berkenan bergabung bersama kami. Oke, monggo, Nun Sewu mohon izin, saya di depan Pak, Nun Sewu berdiri. Tentunya bersama Cak Percil, Cak Hengki dan juga Cak Kundet. Hadirin, marilah kita sambut orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Sugeng rawuh Gus Miftah. Baik, untuk mengawali orasi kebangsaan Gus Miftah bersama Raja Wali Grup Nusantara, marilah bersama-sama kita mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, pada orasi kebangsaan kali ini, kita bersiap-siap mendengarkan orasi kebangsaan yang dipersembahkan oleh Raja Wali Grup Nusantara bersama Gus Miftah. Menjelek-jelekan orang. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wala khala wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para masayih, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Raja Wali Group sekaligus ulang tahun anak saya Mas Nayaka Sodik. Tepuk tangan untuk Yaka. Ini kalau nunggu orang Klaten ngundang saya pasti lama. Karena manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Bapak Ibu warga masyarakat Klaten yang berbahagia. Tuku permen bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Klaten yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu sekalian, saya tadi berangkat dari Jogja masih hujan. Alhamdulillah masuk kurung terang. Ingat, cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka hari ini hujannya sudah berhenti, alhamdulillah. Tapi yang perlu kalian tahu, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita juga dibersamai oleh para pelawak, pemangku purl. Kita enggak janjian kok baju kita sama ya. Coba sound systemnya kurang pas, dari tadi bengong-bengong enggak enak. Cek. Kenapa yang samaan? Matamu. Aku lah pakai baju sama gini, aku dikira kelompokmu. Kan aku malu. Enggak apa-apa. Kenapa sound system kok suaranya enggak enak ya? Kamu tahu enggak bedanya cewek sama sound system? Kalau cewek manusia, kalau sound itu genset. Blok orang. Kenapa? Sound system diragati oke, kita wujuti. Cewek diragati oke, diuntal kancane lah. Asik. Yang bengok ini mesti tahu ngelakoni. Kancane luwara hati lah. Ya. Sekarang kan cowok modelnya begitu. Aku nganan, kowe ngiwo. Akunya bertahan, kowe karo wong liyo. Ya. Ini mereka ini sekarang dinobatkan sebagai pelawak tercemar paling mahal. Terkenal, Bang. Terkenal. Terkenal, Bang. Jawa ya, soalnya saat ini cangkem Jawa ini malah larang-larang deh. Kok sakit, Mas? Soalnya kosa kata Jawa ini lucu-lucu dan unik. Kok bisa? Iso aku gue kosa kata belakangnya L, il, kabeh aku iso. Kabeh? Belakangnya il semua. Il? Contoh, tuku sidik jenenge nempel goblok. Jadi ini il kok burinnya blok? Il. Sing goblok iku kowe iki lho. Oh alah. Iki lho kowe goblok kowe. Nempel, tuku sithik jenenge nempel. Nyolong sithik jenenge ngutil. Ngutil. Bayar sithik jenenge nempel. Nyicil goblok. Gak apa-apa ya. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge dipercaya. Cil, sabar, sabar. Aku mau ora gelem nulungi awakmu. Ya, Pak. Awake dhewe wong telu kiri sakmban-mban iki ngomong kuwi. Ya, heeh, Lek. Dolangi mosok pecah sithik jenenge percil. Percil iki lho. Mosok utakku ki pecah piye kok masakku. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge gumpil. No. Sodako sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Goblok ya percil-percil wae. Barang asin jenenge upil. Lah nek anak kodhok percil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Nemplek sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ragil. Ora genep jenenge ganjil. Ora genep percil hoo lah ragil. Teni pokoke. Dinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge upil. Pilih sapa? Pelawak paling bosok jenenge aku pas, kuwi pas. Pas pas. Il lo cil. Innallaha ma'asobirin. Cil kan cil jenenge cenil. Iya. Tak diteni sing pocok kono ketune kae. Tak bengok-bengok. Sing di. Ngetan sithik payu. Hehe. Sabar cil, sabar. Payu ketune iki lho ditunggu kok Mas. Kayak aku iki nyanyi lagu kembang kantil kae yang burine yo il. Dadi ta, Pak? Kembang kantil. Nggih. Manten nanyar di ring bedil. Ana celeret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Kok cangkeme bos. Ojo. Aman. Aku ora seneng ngono kuwi. Ora seneng aku. Aku ndak suka aku. Ndak suka aku. Kenapa saya mulai dengan cara seperti ini, Mas Percil? Nggih. Bahagia itu baik. Saya ulangi, bahagia itu baik. Tapi lebih baik adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Nah, saya hari ini melihat banyak orang Islam yang merasa baik tapi justru merugikan. Contoh, saya kemarin di-tag di akun Instagram saya, bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di Bandar Lampung. Saya mikir begini, hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa? Kalau saya sederhana kok, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting, padahal tidak penting. Otakmu orang nyandak mesti ingin ini. Puntet paham apa orang? Paham. Orang mungkin. Lo cecil, ini apa, wis beda, wisan. Oh. Kita membicarakan kebaikan orang cetil. Lagi, timbangannya cetil mending kebaikan, ngerti lho, Pak? Suwe-suwe melu pekok kaya gue iki aku iki. Ketoke anu IQ-mu ra nyandak wong loro. Ra nyandak. Lho sing paling nyandak duluan kae lho. Pokeh lungguh lah kok nguadeg bakul tahu lah. Dan ra sopan. Jane lungguh. Padahal bakule tahu wetenge gede lho. Awakmu ngerti lah wong wetenge gede iki ngopo? Ora. Wong ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Berarti bakule tahu manuke cilik kan. Nggih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya. Sehingga jangan Anda merasa sok Islami tapi justru merugikan Islam. Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa? Tunduk. Islam itu patuh. Islam itu pasrah. Islam itu selamat. Islam itu aman. Islam itu damai. Jadi karakter orang Islam itu apa? Karakter orang Islam itu selamat. Selamat. Artinya apa? Tidak hanya dirinya yang selamat, tapi juga harus mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka dikatakan orang beriman itu siapa? Orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain. Artinya apa?

Apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini? Saya bilang, iya mbak, benar. Kenapa agama itu banyak aturannya? Saya pikir kalau ngomong agama itu aturan tidak hanya Islam, Le. Semua agama pasti punya aturan. Gak mungkin, wong agama itu memang didesain banyak aturan. Makanya umpamanya aturannya lah wong Islam, dino Jumat ke masjid. Lah wong Kristen, dino Minggu ke gereja. Ya sesuai dengan aturan saja. Pertanyaannya adalah, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawabannya, karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya. Kayak jenak ade niki. Awake dhe aturannya apa? Diundang karo Raja Wali. Iya, bener. Aku kon ngaji, awakmu kon ngelucu. Nggih. Mila undang-undangnya aku ra kenal luwe lucu tinimbang awakmu. Tak sampai aku luwe lucu karo awakmu jelas. Kowe ra bakal nampa amplopmu. Nggih, Pak. Dan sorry dat. Dan bapak-bapak yang di belakang, sorry ya. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, ya, tapi ya, dengan amplop yang berbeda. Wes iki ngene wae. Iki ngomong aturan. Saiki ngomong aturan. Aturan. Aturannya kan awakmu rene dibayar. Nggih. Wis dibayar toh? Bon. Di transfer. Bon. Aku tak takan grupmu percil CS wong telu. Nggih. Aturan pembagian duitnya kepiye? Ayo, kayak jamaah pengen ngerti kae. Ayo. Percil pirang persen, kundet pirang persen, hengki pirang persen. Aja perkara pitakonan iki geger sak kanca lho. Ora. Iki ben clear lah. Hah, ben clear iki masalah iki ben ngerti abahe ben saksi. Wong niki kula niku pimpinane. Kowe pimpinane. Jenenge Percil. Niku lak pone pembagian pomane niki 10% jedes, 100% jedes nggih pulo rata. Maksude rata kepiye? Ngeten, maksud ngeten, Mbak. Umpamane kowe disangoni yaka 10 juta. 10 juta. Umpamane pembagiane cah telu ki kepiye? Ngeten. Nak kula niku pembagiane iki niki niku rata, Pak. Rata. Rata ki pira? Napane, Pak? Rata ki pira? Lah nggih, niki kula jelasne. Sik ta, Pak? Sampeyan aja ngeyel sik. Jelasne kok jarene ngeyel ae ket mau. Maksudnya niki lare kalih niki rata. Nek rata ki pira? Ini Pak, Yaka toh. Kayaknya Mas Yaka. 10 juta. Umpamanya 10 juta. Umpamanya 10 juta. Bleng, Mas Percil, niki kadang, oke, gue ngatain. Terus kue piro? Matur nuwun, ini roto Mas, roto, gue ngatain. Lah ya piro? Saya tau, nyantai. Rasa sabaran. Wah, saya cerita ya, saya sabar. Oh, sabar. Saya cerita ya, saya sabar. Saya takut orang sabar. Iya, iya, gini, lah ya piye? Roto. Roto ki piye? Jeneng roto ngene umpamane 10 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta berarti 5 juta. Sing 1 juta nggih operasional umpamane. Saiki versi kuntet, versi kuntet. Piye? Nggih, Pak. Umpamane Mas Yaka Raja Wali transfer 10 juta. Awakmu cah telu. Nggih. Pembagiane percil piro, kuntet piro, Yaka piro. Iki kan ngomong aturan soal. Nggih, nggih. Karena agama itu aturan, penuh dengan aturan. Lah aturan di percil CS ki kepiye? Nggih, nek diparingi sedoso kali Mas Yaka, iku dudu mroto, Mbah. Dudu mrotae piro? Roto, ngoten lho. Tak tambahi engko, lambemu tak tambahi 500. Kuntet rawani jujur, wedi dipecat. Roto piye to ngomong sak jujur-jujure to. Aku arep ora ngomong. Kowe wani apa ora? Tangane ngene tok lho. Ora wani mundur. Mundur, ganti Hengki. Heng, heng. Ngomong nek ora wani lho. Ku padha menungsone kok ora wani ngomong. Ya pokok kowe rene. Aku ora wani kok. Intine roto. Roto. Kayak kemarin kan saya ditanya soal konsep adil. Niki latihan ngajak jamaah nih mikir. Kan kasusnya padha, Gus, penembakan polisi. Ngopo sambo hukuman vonis seumur mati? Mati. Bojone 20 tahun? Nggih. Kuat Ma'ruf 15. 15 tahun. Riki Rijal 13 tahun. Eliezer 1,5 tahun. Nggih. Lah, saya ditanya, "Iki berarti pesan pengadilan ora adil." Lah, tak jawab, Le. Nah, iki bedone aku karo cangkeme pelawak karo cangkeme kiai, ya ta? Nggih. Cangkeme pelayak, lah pelawak niku insyaallah mlebu surga. Amin. Ning cangkeme nyemplung neraka. Lha kok kene surga tanpa cangkem terus piye? Ya wis to. Wis trimo ae, trimo. Trimo piye? Najan awake dhewe ning surga. Lah kok nek bidadari lah iso diapak-apakne belas. Najan awake dhewe ning surga, ning neraka, sing penting rata. Rata. Ya kuwi sing penting kok. Rata dhewe. Sing ana Gus Ajib. Rata, rata, rata, rata. Sing penting rata. Ning neraka ya rata ya. Adil wae. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, adil itu kan konsepnya apa toh? Wada'u syai'in fi mahalih. Menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Bagi siapa? Adil itu orang mesti roto. Mila jawaban merata iki wis salah. Adil kuwi ra mesti padha. Contoh kowe duwe anak papat. Nggih. Nomor 1 kuliah, nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD. Nggih. Mau kae uang jajan. Umpama plah papat iki mau kae uang jajan sama-sama 100.000. Kuliah 100.000, SMA 100.000, SMP 100.000, SD 100.000. Roto to? Pertanyaane adil apa ora? Mboten, Mbak. Ora adil. Nek rotone roto. Adil. Lah berarti mungkin percil ku membagi amplopmu roto, tapi ora adil. Lah, lah. Leres nek niku, leres, Mbak. Kula dukung jenengan. Nek roto nggih, Mbak. Adil mboten. Mas. Ya kae. Kowe kok rumangsaku, kowe ewang ngono aku. Iya, ya, tak ewangi. Lah kamu jare nyapa kok mendelik ning aku? Adil, Mbak, saestu. Lah. Perdil. Perkara maem. Nggih. Perkara trans Mimi adil. Adil. Adil. Perkara amplop. Roto, Mbak. Roto. Roto. Mbak, mau ke wabu aku. Anak papat. Nggih. Usianya beda, tanggung jawabnya beda. Ini kalau disangoni podo, berarti wong tua radil. Okay. Karena bagaimanapun anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda. Jadi kalau sangone podo, berarti wong tuane ora adil. Loh, podo karo ngene. Pula carane golek dalil karo kuntet karo hengki. Okay. Amplope 10 juta. Okay. Umpama kowe mbagine ora podo. Itu ya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ngono. Iki lho sing tak. Yo iki. Lah mau ora mau jawab ngono. Isin. Setuju, setuju. Kowe kira ngerti opo-opo. Sejuta iki. Jadilah kaya sambo vonis mati. Nggih. Mun nyuwun sewu sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ini acara kita malam hari ini besok akan ditayangkan di Jalan Dakwah Gus Miftah hari Sabtu di BTV jam 12 siang. BTV niku dulu Berita 1. Nggih, leres. Kalau dulu Berita Berita 1 sekarang jadi BTV. BTV. Nah, we, jangan lupa saksi. Asik, asik. Kowe iki ngopo e? Jangan kono kalau asik-asik iki lho. Nyopo jamaah. Promosi ini lho. Ye. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV setiap Sabtu jam 12 siang. Alah, yang berbahaya. Ya, bahagia. Berbahagia. Hei. Hey, iki apa e? Iki pengajian, Cok. Sing apik, Cil. Sing apik. Assalamualaikum. Masuk pengajian, hai. Ya. Ter. Eh. Jamaah, jangan lupa saksikan kita acara apa? Ngaji bareng Gus Miftah. Hanya si, si, si, si. Apa matamu ini katarak? Kita berempat, Cok. Ngamur banget. Ayo, Cok, sebrol. Sing di acara. Abang, Cok. Eh, kiai nesu. Mau berempat atau bertiga, ini? Kita omongin. Kita omongin. Seumur-umur aku melok ustadz, melok kiai. Kita sih lo kiai nesu. Berempat. Berempat, berempat. Boleh macam-macam aku nesu lo, Dad. Ayo, tiga, tiga, dua. Kiai nesu. Hei! Hey. Aku emosi lo, ya. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Culo, eh, culo, culo, culo, culo, culo. Cok, cok, cok. Culo. Eh, culo. Nyapa, nyapa. Culo. Nyapa, culo. Culo. Nyapa, culo. Nyapa, culo. Kalah dukur, cok, cok. Iya, iya. Kalah dowo. Cok, cok, cok, cok, berempat. Halo. Kita berempat. Saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki. Tumur mboten. Ah, oh. Benar kenalan. Tumur mboten. Tumur mboten. Aduh, jarene mau jaluk dijak. Ya ora sama takoni ngono. Ben kenal, ben kenal, Bang. Angel karo iki, teman saya ben kenal grup. Kudune ngene lho. Saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki dan Gus Miftah ngono goblok. Ulangi, ulangi, ulangi. Angel karo iki. Ya tadi ya. Angel. Angel. Ulangi. Halo, saya Percil. Saya Kuntet. Saya Hengki. Dan dia yang ya. Gus. Ora sopan. Karo kiai kok dia iki lho. Ya. Lepipun. Ya ora kena. Dengan Mbak Yai. Mbak Yai. Dengan Yai. Lho Jawa iki, Jawa iki Jawa ge ana tata kramane. Nggih, Momane kula matur jenengan ngenten. Ngendikan leres. Kula sowan jenengan rawuh. Nggih. Terus kalau dia itu lah bahasa alus dia ngono. Panjenenganipun. Oh, angel bahasa Indonesia panjenenganipun. Lah bahasa Indonesia ana panjen beliau. Beliau. Halo, saya percaya aku sik tak bacok sing ngono. Sopo sik iso jatahi bareng kok iso. 3 2 1. Halo. Saya Percil, saya Kuntet, saya Hengki, dengan beliau Gus Miftah. Terus promo nendi? Promosi ini mau lo? Jenenge mau apa? Percil, apa? Jalan dakwah Gus Miftah. Ya iya, jalan dakwah Gus. Angel. Musuh kiai senengane tiwul iki. Koso tiwul iki lho. Tiwul piye to? Senengane tiwul kuwi. Senengane tiwul. Mau tak lirik buka. Bukane. Tiwul. Eh, suka lah kepangane jengkol. Halo. Hey. Saya Percil. Saya Kuntet. Saya Hendi. Dengan beliau Gus Miftah. Acara di BTV. Ora enak belas. Gitu, Pak. Eh, sama mana, Pak? Jajal, Pak. Saya ngene wae. Kowe kenalan dhisik wae, engko sing promosi aku. Jangan lupa saksu. Oh iya iya. Ben kompak, ben kompak. Oke, ayo. Halo, saya Percil. Saya Kuntet. Saya Hengki. Dengan beliau, Gus Miftah. Jangan lupa saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV setiap Sabtu jam 12 siang tanpa Percil. Santai wae, sangune sik tak gowo, santai wae, sangune tak gowo. Seurung. Alah, sing nyekel amplop kene. Ya sini wae. Ini mungkin disiarke. Makasih Mas Yaka Raja Wali. Lah, tak terangke ngopo kok agama kuwi aturane. Saiki cangkemmu nyanyi dhisik wae. Ayo nyanyi. Nyanyi. Yo. Mangku purul matamu kuwi mangku purul iki lho. Mas. Mau lho cari kuwi. Cak mau lho. Iya, kuwi sing mau kuwi ngomong ngono kuwi. Kok mangku purul lho. Lengke. Wah. Anu wae lagumu sing viral wae. Angel. Ora. Angel, Pak. Ora. Napa, Pak? Kok tingkir. Aduh. Wong apa? Apa aku seneng kok. Halo. Betul ana wae. Kok lha ngopo wedi? Joko tingkir ngombe dawet. Salahe nang ndi? Lah, jane menghina iki sing dihina sapa? Lah niku. Joko tingkir. Nggih. Ngombe dawet. Nggih. Lah salahe ngombe dawet apa? Betul. Jaman Joko tingkir iki onone mung telu. Degan, kopi karo dawet. Nggih. Dadi lak Joko tingkir ngombe dawet kuwi pas. Joko tingkir ngombe boba kuwi goblok. Oh iya. Ora ana, ora ana. Ayo, los, los. Engko sik terangke dhisik, ben paham. Ben paham. Ini baru-baru. Lak ngombe dawet diira salah. Salah. Ya diprotes wong bakul dawet sak Indonesia. Nggih, nggih, nggih. Wong Prambanan ke bakul dawet tok. Nggih, leres. Aku wingi malah ngaji ning Purworejo. Purworejo. Pindah ning Kebumen. Kuwi ngliwati jembatan, ana bakul dawet ireng. Jembatan butuh. Disingkat dawet ireng, jembatan butuh. Disingkat dadi jembatan butuh. Teng lo kapan? Lah iya dawet ireng jembatan butuh. Disingkat dadi jembatan butuh. Kaya wingi aku ning risote Mas Yaka ning Gunung Kidul. Oke, sing kuwi liwati gon-gonan lucu. Tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat dadi tempat piknik Gunung Kidul. Gunung Kidul. Aku ngerti gundule tok lho. Ayo sih aja katinger yo. Nyanyi, ngadeg-ngadeg ngadeg. Sebenarnya, Pak. Insyaallah niki Cak Percil badhe nyanyi insyaallah minimal 10 album. Tampung sampai subuh album. Rongos nang kancane. Halo BTV. BTV. Kita bertiga acara kita sama dagelan Percil CS. Yuk, kita bersama bareng-bareng ngombe degan. Ya kai degan ya sitok. Ya pokoknya ngombe degan bareng disiarne. Ya kai ning dhuwur papat degan mung sitok tok. Lah iya. Joko tingkir ngombe dawet, joti pikir marai mumet, ngepet jamur gone mbawake, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur. Jamur gone mbawake pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe hop hop hop hop hop hop hop becangi sapa coba bukan ditakoni apa nduk ana apa melu joget Melu joget. Kamu ikut joget. Sik. Aku curiga, Cil. Dalam jangan-jangan Kuntet ndembok nom ning kene. Iya gitu. Eh, tak tahu kemarin awakmu ngaku. Sapa iki? Kowe nyapot to melok-melok. Ayo jaga terus ya, sama Om ya, sama Om ya. Oke, yo. Alon-alon Mas. Langsung drama langsung. Yo, si aku melaku tadi ya. Ceritane dadi wong tani saben dino ngurusi pari. Ojo isin dadi wong tani timbangane sing korupsi. Timbangane sing korupsi. Ning Purwokerto tuku ketan asem. Iki crito arek perantauan. Lombok rawit dapet pedes tenan. Golek duit kanggo masa depan. Golek duit kanggo masa sini sayang, anak kecil. Sini sana, sini dok. Gelabah. Tanya, namanya siapa? Belva. Apa? Belva. Belva, umurnya berapa? Tahun. 5 tahun. Di antara mereka bertiga ini bapakmu yang mana? Gak ada. Mbak, ba, ini bapaknya namanya Han, Mbak. Han sopo? Han Saplas. Mantap. Oso enek. Adiknya Hendy. Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Ibunya yang mana? Mana? Ibunya oh yang itu. Yang mana, Cil? Ini gue tengah lepson ini loh, Pak. Aduh, ibunya nangis. Kehilangan anaknya. Bapaknya namanya siapa? Goda. Iya, Dwi. Jenenge? Dwi. Bapakmu kok Dwi? Kuwi mbokmu. Bapak siapa namanya? Mang Dwi. Oh, Dwi. Oh, Dwi to. Wi, anakmu kene lho, wi. Kalau ibunya namanya siapa? Janti. Hah? Janti. Janti, ibunya Janti. Kamu udah sekolah belum? Sudah. Sudah. Udah Pancasila enggak? Enggak. Enggak. Nyanyi deh, nyanyi bisa apa? Anak kecil bisa. Anak kecil bisanya apa? Bintang nggak kecil. Bisa semua. Oh, enggak bisa semua. Jujur iki. Burung kakak tua bisa enggak? Enggak. Itu loh. Lato-lato. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Hai. Bisa deh. Tak pareng Om ya. Kebetok karo awakmu. Bintang-bintang di bawa warai opo. Bintang kecil, bisa ada? Bisa? Bisa? Bisa. Eh, gini sama om. Meneng toh, kata kondisi. Orang kaya anakmu. Bintang kecil bisa enggak? Bintang bisa. Oh, bisa. Oke, bisa. Buame-ame bisa enggak? Enggak. Mangku Purel bisa. Tasialin. Bintang kecil, bintang kecil, bintang kecil. Ayo, bintang kecil. Nah. Teo tedung teh. Si kodok ngorek. Nias angkasa. Aku ingin terbang ke langit. Ya, ya. Terus, terus, terus. Jangan berada. Ya, rongat tuh sewu. Nih, saya. Wes, mesake. Meledas balon hijau. Benar, benar, benar, benar. Rupa-rupa warna. Meninggallah buka dan biru. Nah, ya. Balon. Asik, asik. Kaget aku. Ninggal neng tidur. Apa rapi kubur ya ninggal. Asik, terima kasih untuk PAUD. Sini. Mas, diambil pak. Adik. Kalau tak kasih beli apa? Dicelengin aja. Oh, diceleng. Eh, aja celengin deh. Ditabung. Ditabung. Aku celengin nih mau. Jadi bayi celeng. Beli baju. Untuk beli apa? Baju puasa. Buat baju, sekolah. Baju buat sekolah apa buat puasa? Puasa. Tambahi. Tambahi. Di rumah punya TV enggak? Punya. Ya udah enggak tak beliin sudah punya. Oh, alah ngomong ngurung sini. Aku, di rumah hape. Di rumah punya sapi enggak? Enggak. Ya tuku dhewe koyo aku bapakmu. Atuh sewu. Sama-sama. Salim. Salim, Cil, Salim. Barokallah. Cil. Cil. Alhamdulillah. Awakmu dagelan kondang. Iya, iya. Dagelan kondang. Oke, oke. Mas, ya kan. Ngileh, mang. Halo Mas Yaka lho, ngarang ya, wae. Ya, makasih deh. Jen, celuk dah cilik paling ra isonan jen. Celon. Celuk apa nih? Kaya nek pamu eh. Wong kok sombong kok pamer. Es. Saya pengen lagunya Joko Tingkir dibuat solawat, siirnya saya ganti siir kebangsaan. Saya minta dibantu semua HP-nya flashnya dihidupkan. Oh, nggih. Yuk, semuanya flashnya dihidupkan. Yuk, semuanya flash dihidupkan. Saya minta drone-nya naik lagi. Drone-nya drone. Yang di belakang. Drone. Apa? Kok drone? Patrok iki yo. Drone. Goblok iki lho jaki. Saya ngerti lah drone. Drone iki. Tadi yang pegang drone siapa di belakang? Itu lho. Eh Mas, drone-nya umbulno Mas. Antol ne pager. Semuanya HP-nya diangkat. Ayo HP-nya diangkat semuanya. Yang sebelah sini. Eh, niku kok bener Mas? Eh wis tuwek to. Eh, sing nem mawon. Ayo. Semuanya HP-nya diangkat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Eh panitia yang bawa drone tadi siapa di belakang? Ada apa? Sampun. Semuanya diangkat. Oke, ready? Ayo. Mereka pun di. Oke, itu. Wei. Kono ngendi kono cil? Cil. Hei. Kono ngendi? Tan. Semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana wabiladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Joko Tingkir minumnya siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin nabi billah. Lumayan gagah, anak gajah makan roti, najan gagah rapayu rabi. Gue gawe. Enek gajah mangan kelenteng. Orang gawean gajah mangan kelenteng ini ngopo. Gue sekarangmu ya. Mas Naya, pancen kan. Hubungan gajah, karo Mas Naya lah, ayo bah. Kan gajah, kok iya Miftah. Angel, biayi sitok ini. Trikaya. Oh, contohnya gini, contohnya gini, wapane. Raja Wali ngundang Gus Miftah. Bintang tamu ne kuntet, lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manu ing. Lah, ngono pas. Dat. Yang krik. Dat, gue aku asing gaya. Lapakmu anjane raiso. Gue ngomong. Tak kayak nih. Buah Srikaya, buah kelenteng. Mas Kaya. Yaka. Sapa-sapa? Mas Yaka, ancen ganteng. Terus. Buah kelenteng ditutul pite. Nadan ganteng iduwe. Pite mati neng kali. Iki ngko duwe. Pite. Gini lo. Mati. Saya. Pite neng kali. Ya, neng kali. Pinggir dalan. Duwe e endi. Duh, iki opo, iki ngko. Wow. Saya. Nyantai. Pite mati dicampur sapi. Apa? Sapi mangan suket campur wedhus. Mas Bakas. Alah, apa to, Cil? Nyantai. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu rabi ngono lho contone. Iya. Ora payu rabi tuku pite. Heleh hubungane apa? Apa meh? Untuk semua jomblo jangan khawatir jangan takut jadi jomblo. Lah kok iso, Pak? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok iso? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Oh, Mas Jaka. Geneng. Sing apik. Heeh, sing apik, aku gak iso. Ono takir, go ada duren. Apa cukup? Iki, kowe iki kok ngajari akhir cilik durane lho sepiro? Iki parian. Ono ta. Oma gede jenenge Joglo. Lha nggih, Pak. Iya ta? Minyak wijen saka Madiun. Urip dhewe jenenge Jomblo, turu ijen koncone sabun. Ngono lho contone. Kowe ora paham. Teh sabun dipangan pitik. Diteneh lho. Awakmu lho gak piye? Tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane picek. Matane picek ditutul pitik. Tebloke kok pitik terus lho. Korono terus sak bari aku. Balik pitik. Alae, alae. Heng, heng. To takir. Doa dah Wijen, ayo mampir ninggone mbabe. Tak tapuk. Bakul kopi. Kopi pangku. Kalah undang ngaruh sarkem saya gitu. Ya sarkem. Sini-sini. Ning baben bakulan pitik. Ayo leren dhisik. Ya aku lho bener. Bener kuwi. Bener. Makan roti minumnya susu. Si Hengki pancene asu. Ora apa-apa. Asu kikire. Ora apa-apa ya Mas. Sama-sama apa-apa. Shalawat Nabi Muhammad. Masalah. Maka kenapa dalam agama itu diperkenalkan takwa? Soalnya takwa niku atur. Makanya kenapa kita sering. Mari kita meningkatkan iman dan takwa. Lah sing dimaksud takwa, takwa niku aturan. Lah apa definisi takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mau kundat bener, saiki iki artine apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Artinya bebasane wae. Lah kok tuku pitik meneh iki. Mawur. Ngomong takwa kok pitik. Takwa. Takwa. Siap. Iki cuma sembrono. Kuwi ngawur to tetek. Lho, abah lho. Ya tapi ora kok kuwi kok rumah aku. Abah sing ngerti. Bah, pun mboten sak iki. Bah, lu nyuwun gendeng. Enek wong gendeng ning pinggir dalan. Ayo bareng ngombe degan. Pani? Mboten. Kula gedang mawon. Kowe macem-macem ngombe degan ku manukmu tak pindah ning bathuk ampung kowe. Imtisalu awami. Ana bocah wedok lemune ya Allah. Bundi to, Bah. Bundi to. Ya ampun, patayat iki. Patayat. Sawak weteng kabeh lho ya Allah. Seko wedi. Aku ndelok patayat dadi kelingan sihirku sing anyar li. Bapak NU Ibu Mus. Limet. Ulangi. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adeva, Adeva Tayat Tahlilane saben malam mulai tahlilan podong gowo berkat rahmat. Oh berkat yang dipikir itu. Berkat, berkat nih kok. Rahmat. Tahlilane saben malam Jumat. Mulai tahlilan podong gowo. Rahmat. Kau muslimin, kau muslimat. Sing durung kawin, sing durung sunat. Sing durung sunat. Ayo bareng lakoni sholat ben selamat donya akhirat. Sangoni sangoni sangoni. Asik asik. Sampeyan ya ora anu lho, sampean ngombe lah. Ya wis nyo, 1000 1000. Apik kok cangkeme kok. Sampai besok awakmu nyekel duit. Ya iya ta mesti kok. Lah iya ora ditukoke kok. Ya utuk goblok. Padha karo wingi kontak penaku. Bah pripun carate dek kula dadi wong sugih gampang. Golek otake sing muni awan dadi wong sugih, golek otake sing muni awan. Berarti unine awan oke no? Ora ono. Lho, lha ya enten bae. Ora ono. Gonku awan muni teke sumber kok. Ya ora ono. Lho, lha ya sak gon-gon teke muni teke ono awan, awan. Oh, alah golek teke sing munine awan. Ora ono. Iya ya wis. Padha karo kowe dipeseni, aku pesen karo santriku. Iki meh bulan Ramadan. Tolong hindari dua hal. Orang ziarah di kubur mendoakan orang mati, kuwi haram. Orang ziarah di kubur, kan haram. Orang ziarah kok dikubur? Orang ziarah kok dikubur ya haram. Kalau aku ingin berfatwa. Haram hukumnya menyalakan mata ulama, urungono tenanan iki ben salah pat nangkap ya. Haram hukumnya menyalakan mercon di mata. Blitar matane. Ora fatwaku sing terakhir wingi. Saya mengharamkan panjat pinang. Karena yang benar pinang panjat. Kok sakit, Pak? Di pinang lu baru dipanjat. Ngono. Leres balik. Stroke, stroke. Stroke. Ngoten lho, Bang. Stroke. Telang. Kowe ngoten lho, Bang. Kowe duku to? Aku no duku kok. Aku ya duku kok. Lah iki mbah. Lah sing pisang biasanya stroke. Lah duku biasanya jantung koroner biasanya. Ora oleh ngomong ngono. Aku truk dadi udunen. Alah, padumu arep pangan dhewe. Alah, padu bae bae. Aku cukune. Iki sik rene wong wedok iki lho. Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Ayane raine, wow. Tungkae weh. Ya padha cah lemu iki mono ya Allah, sawak bokong kabeh iki. Nggih, teng wingi, Mbah. Lah, imtisalu awamirillah niku artinya apa? Imtisalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dila pengen selamat kuncine mung takwa le. Nggih, nggih, Pak. Ana perintah laksanakan, ana larangan tinggalkan. Tinggalkan. Tidak hanya beragama. Di dalam berbangsa pun sama, semuanya ada aturan. Banser wi lho le. Kuwi duwe SOP. Iya, sop ba. Walaupun kalah kok sop lho. SOP. Lah sop. Dudu aja mbok singkat. Cukup suwe-suwe ngaji karo omu tambah goblok ya. Aja mbok singkat, Pak. Nggih nggih, Pak. Kali-kali anu, cangkemmu disekolahke dhisik lho. Awakmu ora. Itu ada uap dan khusus yang mengekspresikan pencernaan yang kurang. Ora. Niku pancen ora. Urung jawab ya ora. Kamu tahu uang kosong cangkemnya mambu? Lah niku wau lho. Soale cangkeme ra tau diinget. Geng. Sesuk njaluk tulung, Geng. Nyapa? Mbokmu sing omah kelek bene inget bene benjut. Lho sayur ra diinget mambu, berarti cangkem ra diinget mambu. Banser umpamane. Sebagai organisasi kemasyarakatan. Apalagi lembaga negara seperti polisi, tentara, dadi ASN. Semuanya ada aturan. Dan aturan itu pasti isinya cuma dua. Kalau bukan perintah, larangan. Lah, manusia yang selamat itu siapa? Orang yang taat dengan aturan. Nih. Lah Allah kia perintah, gue mesti ono api. Lah dilarang, gue mesti ono LE. Contoh. Contohnya apa? Kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol, mabuk? Gue ono api. Dari sisi kesehatan. Kalau caca mabuk, kita tak ceramai. Tegese napa? Senajan to awak, Bu, tapi ojo nganti ninggalke salat. Tak ceramai alon-alon. Alhamdulillah lek ono hasile. Hasile pripun, Pak? Mbiyen pecah-pecah iki ning kafe kedung ngene. Saniki. Saiki kabeh ngene. Alhamdulillah. Salat. Ora salat. Mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon, ngono. Yo salat kok kepiye to? Ngono. Contoh meneh umpamane. Kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi? Nggih. Ternyata dari sisi medis tahu babi itu mengandung apa? Ya, anu cacing pita. Salah. Ora. Anu, babi tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Anaknya siapa? Yo nek babi masa anakmu. Iya, babi. Ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan. Maka orang yang taat aturan pasti contoh. Imtisalu wa amirillah terkait dengan Isra Mi'raj. Allah perintahkan dawuh tentang salat. Wae salat. Kenapa? Karena sholat itu perintah Allah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Kowe nglakoni aturan selamat. Lah persoalannya awake dhewe ane nglanggar aturan. Kok ana perintah ditinggalke, lah ana larangan malah dilakoni. Jenengan nyuwun sewu. Kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat? Banser, dia punya aturan. Kok ana anggota sing macam-macam diceluk karo provos. Banser ki ndi provos li? Ya gue mau sak wedi-wedine anggota banser karo provos tetep wedi karo bojone. Bongge. Lu tenan. Wong lanang lek ning jowo kaya raja wali. Ning omah kaya emprit. Emprit. Aku e hok. Lali heng. Iya, Mas. Mule diinget. Pinter-pinter kiai le. Nggih. Diketak bojone goblok ndadak. Kamu tahu enggak? Wanita adalah pemaaf terhebat. Namun penyimpan memori terbaik. Wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori. Bila wong wedok iki lak dilarani, ora tau lari. Lak dilarani, enggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat. Wonge ya teko iki. Heeh. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah. Nggih. Mboten, Mbah. Luweh parah. Mboten. Ini buri diulang Mbah diulang telat. HP-ne cross ra duwe kuota. Lalu ala Nabi Muhammad. Nah, dunia ini akan indah dan baik-baik saja. Malah kalah kita menegakkan polisi yang duwe aturan. Milo senajan to jenderal bintang 2 salah ya dihukum li. Betul? Betul. Milo kanca-kancaku polisimu sing awal aku rene ngaji wis ra popo li aku ngomong. Pangkatmu cilik ra popo, bayarmu titik ra popo, sing penting selamat. Daripada bintang 2 vonis. Makane aku tahu jangan malu terlihat miskin. Tapi malulah ketika pura-pura kaya. Langgar aturan kini apa? Soale mergo kesusu pengen cepat su. Bila halal haram hantam. Orang ngerti aturan. Padahal agama diten untuk menegakkan aturan. Lu saya kira awakmu pelawakin di aturan kok. Mulak manggung kok manggil kayak izin orang. Eh? Apa? Gue lho lalik gue lho. Gue moro-moro no penyanyi ayu, mau pangku ngono kayak ngono. Jadi yo pengen ngono loh ngono. Tapi ora pantas, mosok kiai mangku bural gitu. Halo, saya ki ben jamaah kira suka awakmu. Gue nyanyi karo sinden. Gue ngono kayak bojone, sindene nesu apa ora? Duwe pengalaman ra bojone nesu numpama. Nggih wonten. Ana sing nesu. Wonten. Terus ngopo? Lho, wah aku. Akhirnya tak kalau ngatur. Panas sih bagi roto. Lopo, toh, ini cerita sih. Aku kita takon awakmu lah manggu purul gitu. Kan kalau kamu nyanyi itu di YouTube, di pertunjukan kamu. Gini apa mbak Bu? Ada tuh cewek cantik tahu-tahu dipangku sama kaya internet. Kaya ruwa, gage-gage. Gantian karo percil. Ini kok kan gue ngatur tuh, Mbak. Tahu loh, misal lo nih. Saya ini umpamanya ceweknya Hengki. Gue sih manggu umpamane, umpamane praktek. Umpamane kok. Praktek, contoh. Contoh, sih dipangku Hengki. Seneng. Umpamane Hengki penyanyi nih. Seneng Hengki. Najis mula tuh. Kulo ngeten to, dek ngeten, celek ngeten, terus tangan niku kulo cekel ngeten. Lah niki kulo tarik, pun berarti piyambake purun, lah ditarik mboten, nggih kulo culne. Oh, ora mapaksa. Mboten. Tau kulo puwaksa mak, blek lah kok ngentut. Poene penyanyi ngentut. Nggih wonten Mbah kejadian ngoten niku. Iki kok bojone nesu, Mbah. Terus kulo diceluk kali percil. Koyo ngono kuwi, nyapa gur sediluk, terusno ngoten lho. Mboten. Pamu. Lah orang itu kalau melanggar aturan Bapak Ibu pasti masalah. Makanya kenapa dalam agama ada istilah siksa dan neraka. Siksa dan neraka. Bukan, siksa dan nikmat. Ada balasan. Fajaza'u sayyatin sayyatu misluha. Kenapa? Supaya manusia itu terprovokasi untuk baik. Umpamane wong sing gelem salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan. Mbiyen duwe agenda le, aku lamben isuk kae mbiyen jaman aku sik selawi menjelang subuh kae aku ning Sarekem. Kan subuh 4:30. Jam 4 aku ning Sarekem. Lah jam 4 iki biasane bubarane bocah Sarekem. Sing barbar kepayon krotone kuwi, heeh. Kroto. Jual kroto to. Kroto to, Pak? Pakan manuk. Ya manuk iyaka. Itu biasane nyuwun sewu. Saya aturi mereka untuk mandi besar, saya ajari bagaimana cara mandi besar. Kemudian mereka saya ajak ke rehab sama Mas Yaka. Dulu musola itu mau saya beli enggak boleh. Kemarin mau kena Mbak yang punya musola ini bilang, "Nah, dulu Gus Miftah mau beli musola ini, enggak usah dibeli, Gus." Terus pripun, Bu? Musola itu dulu menjadi saksi. Mana kemudian Mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah. Cuman bilang sama mereka, "Sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan, 2 rakaat sebelum subuh akan mengap." Sehingga nyuwun sewu. Mereka habis imami sholat. Allahu Akbar. Mereka melu sholat. Loh, saya ingin ini tak ada. Lonte wajik gelem sholat. Walaupun demi Allah, demi Rasulullah, Bu, saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lonte. Kan gak mungkin aku pengajar. Rahimakumullah, kan gak mungkin. Gak mungkin. Biasanya begitu saya sholat sama mereka. Sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Saya bacakan ayat-ayat masih orang-orang berdosa. Kok begitu wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Itu biasanya kalau saya ngaji di tempat seperti itu yang saya baca itu ayat-ayat untuk mendatang. Saya bilang surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan bagi para pendosa yang mau bertobat dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang itu sholat subuh. Biasanya saya baca ayat-ayat untuk memotivasi mereka. Habis fatwa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan luar biasanya apa? Saya ingin mami sholat sama mereka, saya bacakan ayat-ayat seperti itu. Mbak-mbak PS kan, mbak-mbak PS kan nangis ingat dosa. Begitu rakaat kedua, saya ngimami ikut-ikutan nangis. Bukan karena ingat dosa. Aku gengsi, lonte nangis masa aku rah. Yuk gengsi kok. Nah, sehingga kemudian orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu, kita cari malnya. Oh, wong iki ngelanggar. Pelanggaran mereka di mana? Menabrak larangan Allah. Berzina kan larangan li. Wala takrobu zina. Janganlah kamu di zina. Nah, mereka sudah kadung nyemplung di tempat seperti ini. Bagaimana saya memperbaiki mereka? Caranya adalah ketika mereka melanggar aturan, bagaimana perintah? Makanya orang usah kaget. Lah ono bocah yang dianggap nakal, jek gelem sholat. Itu caraku. Walaupun saya sering diprotes. Saya dulu Bapak Ibu, waktu saya masih longgar, anak-anak mabuk di mana ada bos, ada sekumpulan anak mabuk di sini, saya datang. Menjelang subuh ngene ngene ngene. Gus Miftah. Wah, mabuk. Sudah belum? Nanggung, Gus, kurang. Terus tambahi, tak tambahi, tambahi yo. Ya. Habis mabuk dengar adzan subuh kamu sholat mau enggak? Mau, Gus. Karena saya punya prinsip, ini larangan sudah ditabrak. Bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan. Sehingga walaupun mereka mabuk maksiat, mereka masih menjaga perintah sholat. Ya, begitu adzan subuh sholatu khairum minan naum. Kamu janjinya apa, Mas? Ayo sholat. Ayo wudu, ora kenal wudu lek. Wong kadang-kadang yang nguyuh curono. Ora kok cewek sangune tutul-tutulke tiang listrik. Nggih, nggih. Iki jenenge kundhat mbien putih sing nguyuh ning sorot tiang listrik, ora cewek tutul-tutulke tiang listrik. Kasetrum ter lah dine ngene iki. Nayang niku nayang. Nayang matane. Nggih, nayang. Allahu Akbar. Disitulah kemudian saya teringat bahwa bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari dan kamu ketemu di siang harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Tetapi jangan ahli maksiat, karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak. Soalnya begini, Bu. Saya itu dengan para pendosa bisa toleransi. Bagaimana dengan orang yang berbeda agama umpamane? Aku yo luwe iso toleransi, Le. Ngoten kuwi. Wong sing maksiat e aku toleransi. Masa yang sesama punya agama enggak punya toleransi walaupun berbeda agama? Rungokke. Saya bilang silakan kalian sembahyangan sendiri. Pun kula kali Gus Miftah mawon. Biasa muncul kontroversi. Artinya apa? Bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang. Termasuk orang kayak saya ketika berbicara toleransi, berbicara kebangsaan, kenapa hari ini saya yang paling konsisten? Karena saya memahami istiqomah kuya. Istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat. Semua orang tuh punya masalah. Nggih, ngertos. Masalah yang ada di Indonesia hari ini orang nabrak aturan gitu. Balik ning aturan ki mulu. Oh, balik mulu kok balik. Kan iki membahas aturan. Aturan apa yang ditabrak? Aturan soal beragama. Kita masih sering ngurusi agama orang lain padahal kita enggak pernah taat dengan agama kita sendiri. Ora tau ning masjid, tapi lah ana wong ning gereja nesu kan goblok. Berangkat ke masjid tidak mau, kalau ada orang berangkat ke gereja terganggu. Aku bebas le. Kue Islam, ayo ning masjid. Kue gereja, kue Kristen, ayo ning gereja. Kenapa? Karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat Islam, sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang Kristen. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, maka Indonesia baik. Maka orang hidup itu harus saling membaik. Caranya bagaimana? Tegakkan aturan. Loh, kita beragama enggak tenanan. Sholat orang tahu. Jumatan orang tahu. Neng masjid hanya sholat itu. Neng apa? Masih suka ngurusi agama orang lain. Milalah awak meneng pondok EDW kayak. Idule abah ki wong Kristen, wong Katolik. Rumahnya pendeta. Utara pondok kuburan. Seumur hidup saya enggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, maka yang perlu kita lakukan supaya jadi kawula sing apik, ini saja imtisalu awamirillah wajtina bunawahi. Orang itu kalau beragamanya baik, pasti toleransinya baik. Betul? Loh, kayak saya itu kan orang yang sering dikafir-kafirkan. Saya ceramah di gereja dibilang kafir. Saya bersama teman pendeta dibilang kafir. Kayaknya pas aku ini ceramah di gereja, jajal. Miftah kafir! Tak jawab, ora apa-apa, sadar meneh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis Islam meneh kok. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafiran. Lah koyo aku ki ben-beno tahlilan nih. Afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha. Bilang ngopo kok aku seneng nyanyi lagu julik seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok. Batok ila ilu siromo menyang Solo. Leo lei payung apa det? Apal. Ya ayo nyanyi. Aku ora apal. Yo suluk-suluk ulangi meneh kok. Suluku batok. Suluku, suluku batok. Batok ila elo siromo menyang Solo. Leo lei payung muda. Majentit lo lo lo lo ba wong mati ora obah yen nobah ngateni bocah yen urip kole ora duwe tesih mau pikir. Yen oba mateni bocah, yen urip ayo ngibadah. Ngono lho. Ibadah. Coba. Batoe lae lho. Batnuhu la ilaha illallah. Lah wong kaya awake dhewe iki mendina la ilaha illallah kok dikekan goblok. Kowe ngerti ra? Ngopo wong NU kok lak dikir kok Allahu dzikri falam annahu la la illallah. La la. Itu bapak Yono. Abdul Dikri falam anahu. La la inallah. La la inallah. Beda-beda. Oh no sing kaya entung di lor dikidul. Abdul Dikri falam anahu. La la inallah. La la tong. Sing mau mantep Yono li. Abdul inallah. La inallah. Sing kemayu nih pol Yono. Abdul Dikri falam anahu. La ilaha illallah. La ilaha. Beda-beda. Lah aku takoni karo kancaku cah Wahabi. Ngopo wong eno gawe tahlil kok ndasit bawa-bawake? Ayo saiki dipraktekke. Ono wong gawe kopi, ono cangkire, ada gulanya, ada air panasnya. Yang satu bikin kopi, ada cangkirnya, ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya, enggak diaduk. Kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak? Diaduk. Bu, enak yang diaduk apa enggak? Diaduk. Mosok maca tahlil kok sepaneng. Abdul dzikri fala manahu. Lah, lah. Kira kepenak. Oh iya. Iya. Masuk ora? Ayo, ibu-ibu, neng omah, karo bojone. Seneng sing diaduk napa sing dimenengke? Ayo. Diaduk, aduk. Mosok ketemu bojone mau meneng tok. Kenapa ora kowe? Napa? Yo piye-piye nek sing diaduk kok. Nggih. Yo padha karo ngene. Ana wong ngomong, selawat dadak nganggo lagu-lagu. Lho. Lah orang nganggo lagu sepan. Lah selawatan karo cak percil sampai jam 12 bengi yo betah wong dilagokke kok. Dilagokke le. Coba lagu Joko Tingkat dilagok. Enggak sumpengi utuh kowe selawatan nang lapangan kurung mong. Salatullah, salamullah. Allah, salamullah. Tawasalna. Lah modar. Jam 8 mulih tak kandani. Yo kudu ana lagune. Jajal awake selawatan. Lah, dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing jaluk dirabi. Ah, sampai jam 11. Inget. Iya. Cangkemmu kok ada diinget gila. Ayo Hane, iki Mas menegakkan aturan, iki mumung bulan Rajab, masuk Syaban, kita selawatan. Aku pengen selawat, tinggal pas sayang-sayangnya tapi tak selawat ki. Kowe kene kan lagu ne. Kowe lunga pas aku sayang. Nah, kuwi. Tapi nek awake dhewe menegakkan aturan tetap gelem salat. Amin Allahumma. Amin. Nadane bro, nadane. Ayo. Anu. Bro, ada bro. Ditinggal pas sayang-sayangnya lho. Nggih. Lagune tak gawe selawat. Iki selawat ngene lho, ben iso selawatan. Nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyai. Mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ah ho eh. Allahumma Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lungo ninggal Muhammad. Intinya adalah kalau pengen selamat tegakkan aturan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawah. Pun nggih wis dalu nggih. Allah ora urune cerewet. Guys, tak lanjutke. Tapi sadurunge lanjut, sadurunge bubar, Mas Yaka pengen foto background-e jamaah. Ayo Mas Taun iki. Kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yaka, sponsor kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Yaka. Ayo le. Jal di foto. Keluarganya Mas Yaka ada yang sakit, Mas Dodo minta kirim hadiah Fatihah Al-Fatihah. Ini selawat saben malam Jumat semuanya berdiri. Semuanya berdiri saja. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salli wa salim daiman kurang banter. Salli wa salim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal tangan diangkat. Salli wa salim daiman. Allah Allah salli wa salim daiman. Wal ali wa azza iman qad wahada. Wal ali wa banjur Bali, brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim wa salim dah iman alamadah salim wa salim dah iman alamadah wal iman kau tahu. Allah, Allah, salli. Man. Wal ali wal ashabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Rabb, ya apapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya. Amin. Ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sempit, Engkau lapangkan, ya Allah. Amin. Yang bersedih, Engkau bahagiakan, ya Allah. Yang susah, Engkau senangkan, ya Allah. Yang berhajat, Engkau kabulkan, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Amin. Dengan kehidupan yang layak. Amin. Ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Wabil khusus, ya Allah. Kami anak-anak bangsa Indonesia memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang akur. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang rukun. Sehingga menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan pula kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan jadikan akhir hidup, ya Allah, biqauli. La ilaha illallah. Hula ilaha illallah. Sarang-sarang. La ilaha illallah. Hula ilaha illallah. La ilaha illallah. Hula ilaha illallah. La ilaha illallah. La waktim lana min qabil khair wa yakhiru nasirin nabi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali, pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala diniyah wa lakuliniyatin sholat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Raja Wali matur nuwun, Mas Yakam, masyarakat Klaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi orasi Gus Miftah, persembahan dari Raja Wali Grup Nusantara. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Raja Wali Grup Nusantara, untuk Raja Wali Nusantara. Terima kasih untuk SN Himawan, Raja Wali Nusantara. Delvaya Resort, terima kasih untuk Puri. Kamulian Pulau Sragen Kota, terima kasih untuk Astana Buana. Terima kasih untuk Amera Residence, terima kasih untuk Danusa Tour and Travel. Dan tentunya juga terima kasih untuk Pertamina SHA, PT SHA Solo, PT Saka Asta Manunggal, Raja Wali Manunggal Lestari, Tes Sepeda Balap, dan juga Dua Naga Corporation, serta PT Cakrawala Pratama Manunggal, Matonuwon. Dan terima kasih untuk semua jamaah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah, ketemu lagi dalam kecerian yang berikutnya, Matonuwon. Dan juga terima kasih buat Kitty Lia, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Raja Wali Group dan juga Mas Naya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasey. pun lanjut lagi. Ya elah, isih kurang to iki mang. Mumpung rungutan tak wehi wis. Ya. Napa? Klebus, klebus tadi udah.